Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan ta'lim yang insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Usul As-Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan syarah yang disampaikan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada penyebutan beberapa prinsip yang merupakan pokok-pokok sunnah, antara lain adalah berpegang teguh kepada apa yang dipegangi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mencontoh mereka, lalu meninggalkan perdebatan. Dan kali ini Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan wal julusi ma'a ashabil ahwa, termasuk dari pokok sunnah atau prinsip yang penting di dalam sunnah adalah tidak duduk bersama dengan ashabul ahwa atau ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Syaikh mengatakan bahwa ahlul ahwa adalah orang-orang yang menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, al-muqaddimuna li ahwa'ihim adh-dhalah, yang selalu mengedepankan hawa nafsunya yang sesat ala syar'il wadih, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Ini yang disebut dengan ahlul ahwa. Sekali lagi, ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, adalah mereka-mereka yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, selalu mendahulukan hawa nafsunya di atas syariat Allah yang jelas. Maka di sini Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan bahwa di antara pokok penting di dalam sunnah adalah tidak duduk dengan ashabul ahwa. Yani yahtaju ala dhalika. Kemudian yang menjadi dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhudhuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat dan mendapati orang-orang yang mengolok-ngolok ayat-ayat kami, fa'rid 'anhum, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang lain. Kata Syekh, fala taq'ud ma'ahum, artinya jangan duduk bersama dengan mereka. Li'anna ha'ula'i yakhudhuna fi kitabillah wa yaquluna 'alallahi bighairi 'ilmin. Karena mereka adalah orang-orang yang mengolok-ngolok kitabullah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Qala fal bid'u qa'imatun 'alal khawdhi fi dinillah wal khawdhi fi kitabillah. Maka kebid'ahan secara umum, kata Syekh, adalah sesuatu yang dibangun di atas pelecehan, olok-olokan terhadap agama Allah dan terhadap kitab Allah. Wa nisbatu hadzal batil ila kitabillah wa ila sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan menisbatkan kebatilan kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayajibu mufaraqatuhum, maka wajib memisahkan diri dari mereka. Beda dengan ahlul ma'asi. Ahlul ahwa tidak sama dengan ahlul ma'asi. Kalau ahlul ma'asi, biasanya mereka ketika melakukan kemaksiatan lalu diingatkan, banyak yang kemudian sadar meninggalkan kemaksiatannya. Tapi kalau ahlul ahwa, hawa nafsunya itu sudah benar-benar menancap dalam hatinya menjadi sebuah keyakinan. Oleh karena itu mereka selalu mengikuti apa kata hawa nafsunya. Dan ini yang membuat mereka sulit kembali kepada al-haq. Oleh karena itu, mengapa kita dilarang untuk duduk bersama dengan ahlul ahwa? Karena mereka seperti itu keadaannya. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Jathiyah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau lihat bagaimana keadaan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, yang selalu mengikuti apa kata hawa nafsunya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, kemudian Allah tutup pendengarannya, Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghisawa, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ada penghalang di dalam pandangan matanya. Nah, ini keadaan ahlul ahwa. Qala war rasulu kama qara'na fa idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu ulaika alladina samallah fahdharuhum. Jika tadi ada dalil larangan duduk dengan ahlul ahwa di Quran surat Al-An'am ayat 68, maka dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan fa idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu, jika kalian melihat ada orang-orang yang selalu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, maka ulaikal ladina sammallah, mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah dengan ahlul zaik, orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya. Orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya adalah ahlul ahwa. Apa kata Nabi? Fahdharuhum. Hati-hati kalian dari mereka. Jangan kalian jadikan mereka sebagai teman. Kemudian dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan yakunu unasun min ummati atau fi ummati ya'tunakum bima lam ta'lamu antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Hadis riwayat Muslim. Akan ada manusia-manusia atau orang-orang di tengah-tengah umatku, kata Nabi, ya'tunakum, yang mereka akan datang kepada kalian membawa sesuatu dari masalah-masalah agama yang kalian sama sekali tidak mengetahuinya dan bapak-bapak kalian pun tidak mengetahuinya. Tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas sumber yang dibawanya. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hati-hati kalian dari mereka. Ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang membawa permasalahan-permasalahan agama yang tidak jelas sumbernya adalah ahlul zaik, ahlul ahwa. Maka hati-hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadza aidan min an-nususil muhadzirati min mujalasati ahlil bidah. Ini juga termasuk nas-nas yang memperingatkan kita dari duduk bersama dengan ahlul bidah. Pernah kita sampaikan bahwa ahlul ahwa dan ahlul bidah adalah 11-12. Sama saja, enggak ada bedanya. Ahlul ahwa adalah ahlul bidah adalah ahlul ahwa. Nah. Kemudian Syekh mengatakan, Syekh Rabi hafizahullahu taala, "Hunaka unasun ahlu jahlin wa makhdu'una." Wa anta 'indaka ilmun 'indaka hujjatun wa burhan wa burhanun tad'uhum ila al-haq wa tubayyin lahum fala ba'sa. Jika ada orang-orang yang mereka dikenal bodoh, tidak memiliki ilmu, kemudian tertipu, dan engkau punya ilmu, engkau punya hujjah, engkau punya dalil, kemudian engkau ajak mereka kepada kebenaran, engkau jelaskan kepada mereka kebenaran, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Kalau ada orang jahil yang enggak tahu apa-apa, tertipu mereka dengan ahlul ahwa, ahlul bidah, sementara kita tahu ilmunya, maka tidak apa-apa bagi kita untuk mengajaknya kepada kebenaran, menjelaskan kepadanya tentang kebenaran. Amma antujalisahum ala sabilil mukhadanah wal musadaqah wal mahabbah wal isyrah wa masyakala dhalika fahadha khata'un yajurru ila dhalal. Adapun, kata Syekh, kalau engkau duduk bersama dengan mereka, bergaul, berteman, berkasih sayang, ya, dan semisal itu, fahadha khata'un, maka ini sesuatu yang salah. Yajurru ila dhalal, yang bisa menyeret kepada kesesatan. Jadi hati-hati. Menasehati tidak melazimkan harus adanya pertemanan. Ya. Tidak melazimkan harus berteman, harus bersahabat, tidak. Nah, nasehat bisa disampaikan kepada siapa saja. Jangan karena alasan ingin menasehati, kemudian bergaul dengan ahlul ahwa sekian lamanya. Ya. Nasehat terus disampaikan, tapi tidak ada manfaatnya. Justru pergaulannya yang semakin rekat, yang semakin dekat. Nah, tidak begitu. Nasihat bisa disampaikan tanpa harus adanya persahabatan dan pertemanan, apalagi kalau saling menjalin kasih sayang. Nah, qala wa yajibu 'alal 'aqili an yatajannabahu. Wajib bagi seorang yang berakal untuk menjauhi pertemanan dengan ahlul ahwa. Wa qad hadzara min dzalika ba'dus sahabah. Bahkan para sahabat pun telah mengingatkan akan hal ini. Dalil dari kitab sudah ada, kemudian dari sunnah juga ada. Berikutnya adalah dari amalan para sahabat. Kata Syekh hafizahullah taala, sebagian sahabat ada yang melakukan atau menyampaikan peringatan keras agar jangan bersahabat, berteman dengan ahlul ahwa. Seperti siapa di antaranya? Kabni Abbasin, seperti sahabat Ibnu Abbas. Wa ba'du a'immatit tabi'in. Bahkan bukan hanya sahabat, tapi juga sebagian para imam-imam tabi'in memperingatkan dari bahaya bergaul berteman dengan ashabul ahwa. Seperti siapa di antaranya? Ka Ayyub As-Sikhtiyani wa Ibn Sirin rahimahumullah. Seperti Ayyub As-Sikhtiyani, kemudian Muhammad Ibn Sirin rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Kana al-wahidu minhum la yastami' ila sahibi bid'atin. Salah seorang dari mereka, para salaf, para tabi'in, tidak mau mendengarkan perkataan sahibu bid'atin, perkataan ahli bid'ah. Hatta walau arada alaihi an yaqra'a alaihi hadithan aw ayatan, sekalipun ada ahli bid'ah yang menawarkan kepadanya untuk membaca satu ayat atau satu hadis, tetap ditolak. Fayaqul, bahkan dia mengatakan la, tidak. Ketika ada ahlul ahwa, ahlul bidah menawarkan untuk membacakan satu ayat, satu hadis, ditolak dengan perkataan tidak. Ini dikenal sikap yang seperti ini dari Ayyub As-Sikhtiyani. Beliau mengatakan la wala nisfa kalimah, tidak setengah kalimat pun aku tidak mau. Padahal yang akan dibacakan itu apa? Ayat dan hadis. Ayat dan hadis. Tetap Imam Ayyub As-Sikhtiyani menolak, tidak mau. Limadha? Kenapa? Qala inna qalbi laisa biyadi. Ketika ditanyakan kenapa beliau menolak dibacakan ayat dan hadis oleh seorang ahlul bidah, ahlul ahwa, maka beliau menjawab inna qalbi laisa biyadi. Sesungguhnya hatiku tidak dalam genggamanku. Akhsha an yaqdhifa fi qalbi fitnatan, aku khawatir bila ada fitnah yang masuk ke dalam hatiku. Ketika ahlul bidah membacakan ayat, membacakan hadis, beliau khawatir bacaan ayat dan hadisnya itu bisa masuk ke dalam relung hatinya. Dan itu bisa menimbulkan kecintaan kepada si ahlul bidah tadi. Bayangkan sampai sejauh ini sikap para salaf. Dibacakan Al-Quran saja tidak mau. Dibacakan hadis saja tidak mau. Bukan berarti menyangsikan ayat dan hadisnya, tidak. Tetapi yang jadi perhatian adalah orang yang akan menyampaikannya. Di sini juga memberikan sebuah pelajaran yang penting kepada kita. Bahwa dalam mengambil ilmu itu tidak sekedar memperhatikan ilmu apa yang disampaikan. Tapi mesti diperhatikan siapa yang menyampaikan ilmu tersebut. Ini yang menjadi perhatian para salaf. Karena itu Imam Ayyub As-Sikhtiyani tidak mau. Sekali lagi, bukan soal ayat dan hadisnya. Tidak menyangsikan ayat, tidak menyangsikan hadisnya. Tapi beliau khawatir akan timbul kecintaan dalam hatinya kepada orangnya. Sampai beliau mengatakan akhsha an yaqdhifa fi qalbi fitnatan, aku khawatir ada fitnah yang masuk ke dalam hatiku. Fala astati'u aku tidak bisa an antazi'aha, untuk bisa mencabutnya kembali kalau sudah masuk ke dalam hati. Karena segala sesuatu itu kalau sudah masuk hati memang sulit keluarnya. Sulit keluarnya. Biasanya kalau ada sesuatu sudah masuk ke dalam hati, itu sudah jadi keyakinan. Kalau sudah keyakinan, repot. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh mengatakan fassalamatu la ya'diluha syai'un. Yang namanya keselamatan itu tidak ada bandingannya. Tidak bisa dibayar dengan harga berapapun. Mahal harganya. Maka utamakan keselamatan. Utamakan apa? Keselamatan. Para salaf mereka semua mengutamakan keselamatan. Jangan kemudian kita bermuda-muda belajar. Oh ini bukan ilmu kok. Ini cuma bahasa Arab. Saya belajar kepada hizbi. Tidak apa-apa. Lah, kenapa bermuda-muda? Dulu para salaf dibacakan ayat dan hadis tidak mau. Lah bagaimana kalau seandainya dibacakan bahasa Arab? Ayat dan hadis saja menolak. Kita tidak boleh bermuda-muda. Fassalamatu la ya'diluha syai'un. Keselamatan itu tidak ada bandingannya. Gak bisa dibayar dengan harga berapapun. Tidak bisa ditukar dengan barang apapun. Oleh karena itu kata Syekh, fala yu'arridunnal insanu nafsahu ilal fitnati. Khasatan idza kana ya'lamu min nafsihi du'afan. Maka jangan sampai ada seseorang yang malah menawarkan dirinya kepada fitnah. Menawarkan dirinya kepada fitnah, setiap kali fitnah datang, dia tampil yang paling depan. Subhanallah. Menerima fitnah itu. Menelan mentah-mentah. Ya. Membuka dirinya di hadapan fitnah. Jangan sampai ada seseorang yang seperti ini keadaannya, kata Syekh. Idza kana ya'lam min nafsihi dha'fan. Kalau memang dia tahu kalau dirinya itu keadaannya lemah. Dan kita semua merasa bahwa diri kita adalah lemah. Ya. Diri kita ini lemah. Al-qalbu dha'if. Hati lemah. Ya. Syubhat itu selalu menyambar-nyambar hati yang lemah. Maka jangan sekali-kali menawarkan diri untuk menyambut datangnya fitnah. Kalau fitnah datang, fitnah apapun itu, pertama yang harus kita lakukan adalah berlindung kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lindungilah kami. Kami sekeluarga salafiyin, ahlus sunnah. Lindungi dari fitnah ini. Jaga kami. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Jaga lisan. Jaga lisan. Tahan. Jangan mengucapkan kata apapun. Diam. Jangan sekali-kali menyinggung fitnah yang sedang berkembang. Sudah, tutup mulut. Yang ketiga sikap kita, jangan mengikut sertakan diri kita ke dalam fitnah tersebut. Ada berita tersiar, apapun itu soal fitnah. Subhanallah, masuk ke WA kita, masuk ke apa segala macam, Facebook apa segala macam. Sudah, diam. Jangan kemudian ikut menyebarkannya. Ikut men-share. Datang berita soal ini, oh share lagi. Datang berita ini, share lagi. Datang berita, share lagi. Terus, sampai rame. Kalau ada berita yang masuk ya, ke WA kita misalnya, melalui handphone, ya, atau dalam bentuk apapun, sudah. Diam. Jangan kemudian disebarkannya. Ya, semakin meluas. Diam. Kalau mau bertanya bagaimana? Boleh bertanya. Bertanyalah kepada ahlul ilmi. Yang thiqah, yang terpercaya. Tanya. Atau kalau tidak, sudah. Menunggu. Menunggu sampai datangnya penjelasan dari ahlul ilmi, dari para ulama. Tidak usah menyibukkan diri. Banyak orang yang nas'alullah as-salamah, ketika fitnah datang, menjadi orang yang paling pintar. Masya Allah. Paling pintar. Komen. Wah. Kalau ketika tidak ada fitnah, diam. Aneh kan? Ketika enggak ada fitnah, diam. Ketika ada fitnah, Masya Allah. Paling besar suaranya. Paling aktif. Keliru. Ini bukan sikap yang baik. Ya. Fassalamatu la ya'diluha syai'un. Ingat bahwa keselamatan itu tidak sebanding dengan apapun. Ya. Apalagi kalau kita tahu bahwa kita, hati kita lemah. Maka dalam kaitan dengan pelajaran ini juga kita tidak boleh bermudah-mudah bergaul, bermajlis, bersahabat dengan orang-orang yang bisa membahayakan agama kita, membahayakan akidah kita, membahayakan manhaj kita. Ya. Karena sebagaimana dikatakan bahwa as-sahibu sahib, yang namanya sahabat, yang namanya teman adalah seseorang yang sahib, punya karakter menarik, mengajak. As-sahibu sahib. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ini sudah azan Isya. Azan dulu. Allah. Ini perkara yang sudah sepakat di kalangan para ulama. Wahiyya dalailul Quran. Dan sunnah adalah petunjuk bagi Al-Quran. Tidak ada di dalam sunnah apa yang disebut dengan qiyas atau analogi. Dan tidak boleh dibuatkan untuk sunnah permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan. Sunnah tidak dapat diketahui dengan akal, tidak pula dengan hawa nafsu. Akan tetapi sunnah akan dapat diketahui dengan ittiba dan meninggalkan hawa nafsu. Kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ini menjelaskan tentang manzilatus sunnah wa ilaqatuha bil Quran. Kedudukan sunnah dan hubungannya dengan Al-Quran. Dalam uraiannya, Asy-Syaikh Rabi' hafizhahullahu taala mengatakan, yaqulu was-sunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwa sunnah di sisi kami adalah jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma hiya sunnah? Kalau begitu, apa itu sunnah? Yaqul, maka sunnah adalah jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Qala ya'ni aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu. Ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan perbuatan-perbuatannya serta persetujuan-persetujuannya. Ingdana kitabun wa ingdana sunnatun. Kemudian kata Syekh, kalau begitu kita memiliki kitab dan kita memiliki sunnah. Ma hiya sunnah? Hiya atharur rasul. Yani aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu alaihi salatu wassalam. Wa hiya allati faradallahu tabaraka wa ta'ala alaina ittiba'aha wa tamassuka biha. Jadi kalau ditanyakan apa itu sunnah, maka sunnah adalah jejak rasul, yaitu ucapannya, perbuatannya, dan persetujuan-persetujuannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang itu semua atau sunnah ini adalah perkara yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita untuk mengikutinya dan berpegang teguh dengannya. Qala yubayyinu manzilatas sunnah wa ilaqataha bil Qur'an. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala menerangkan kedudukan sunnah dan hubungannya dengan Al-Qur'an. Kata Imam Ahmad, was-sunnatu tufassirul Qur'an. Sunnah menafsirkan Al-Qur'an. Wa hiya dalailul Qur'an. sunnah adalah petunjuk bagi Al-Quran. Fassunnatu tubayyinul Quran. Maka sunnah menjelaskan tentang apa yang ada dalam Al-Quran. Ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surat An-Nahl ayat yang ke-44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami, kata Allah, telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra, yakni Al-Quran. Litubayyana linnas, agar engkau terangkan isi daripada adz-dzikra, Al-Quran itu, kepada manusia. Manuzila ilaihim. Apa yang telah diturunkan kepada mereka, yakni Al-Quran. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-95. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ar-raddu ilallah ila kitabillah. Waraddu ila rasul raddu ilaihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam. Kembali kepada Allah adalah berarti kembali kepada kitabullah. Kembali kepada Rasul adalah berarti kembali kepadanya di saat beliau masih hidup, dan kembali kepada sunnahnya di saat beliau sudah wafat alaihi salatu wassalam. Fahiya maraddun nas wa marja'uhum. Maka sunnah adalah tempat kembali manusia dan rujukan manusia. Hiya wal Qur'anu ala haddin sawa. Sunnah dan Al-Qur'an itu dalam batasan sama secara kedudukan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, innama utitu Al-Qur'an wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang serupa dengannya, yaitu sunnah. Fahiya fil ihtijaji fi abwabil aqaidi wal ahkami wal halali wal harami wasairi syu'unid din hiya marja'un kal Quran. Maka sunnah, ya, dalam bab akidah, dalam bab hukum, dalam hal halal, dalam perkara yang haram, dan dalam seluruh persoalan-persoalan agama, itu rujukan. Sama seperti Al-Quran. Menjadi hujjah. Walihada kana salafu. Iza warada ala ahadihim su'alun fi aqidatin au ghairiha. Yujibu bima yasbiqu ila dihnihi min nassin Qur'ani aw nassin nabawi. Oleh karena itu, maka dulu para salaf, apabila ada pertanyaan yang diajukan kepada salah seorang dari mereka, pertanyaan menyangkut akidah atau menyangkut hal lainnya, maka dijawab dengan apa yang terlintas ke dalam benaknya dari nas Al-Qur'an dan nas Nabawi, hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La tafriqatan fi dzalika, tidak ada bedanya dalam hal itu. Kadang menjawabnya dengan dalil dari Al-Qur'an, kadang menjawabnya dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mereka tidak membeda-bedakan antara keduanya. وسيأتي مثال ذلك من موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف ابن عمر وغيره من الصحابة. Kata Syekh Rabi, nanti akan datang contoh-contoh yang menjelaskan hal tersebut, ya, tentang bagaimana sikap Umar, sikap Abu Bakar, juga sikap Ibnu Umar dan selainnya dari kalangan para sahabat terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Ya. Dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih karya Al-Khatib Al-Baghdadi disebutkan sebuah riwayat dari Imran bin Husain. Suatu ketika Imran bin Husain marah kepada seorang laki-laki yang mengatakan, da'na minal hadis wa hatu kitab Allah. Tinggalkan kami dari hadis. Kami enggak perlu hadis. Wahatu kitab Allah. Bawa kemari kitab Allah. Kami hanya butuh kitabullah. Imran bin Husain marah. Imran bin Husain mengatakan kepadanya, ya ahmak, wahai ahmak, ini pernyataan atau sebutan yang ditujukan kepada orang yang bodohnya itu sudah tingkat tinggi. Wahai ahmak, dasar tolol. Jadi bukan bodoh lagi ya, tolol. Ya ahmak, wahai tolol. Kemudian kata beliau, atajidu fi kitabillah as-salata mufassaratan was-siyama mufassiran atau mufassaran? Apakah engkau dapatkan dalam kitabullah tentang salat secara rinci dan tentang saum secara rinci? Ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini isinya adalah hukum, sedangkan sunnah isinya adalah tafsir. Isinya adalah tafsir. Nah, maka kita tidak akan pernah bisa ya lepas dari yang namanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu. Perkataannya, perbuatannya, dan persetujuannya. Nah, kalau kita menjadikan Al-Qur'an sebagai hujah, maka konsekuensinya kita juga harus menjadikan sunnah sebagai hujah. Kita tidak bisa mengamalkan agama ini secara sempurna kalau cuma berpatokan kepada kitabullah. Ya. Gak akan lengkap, gak sempurna. Karena antara Quran dan sunnah adalah sesuatu yang selalu beriringan. Sumbernya satu, datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi dikatakan, wassunnatu tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan apa? Al-Quran. Ya. Nah. Qala, kemudian wahiyya dalailul Quran. Sunnah juga dalail Al-Qur'an, petunjuk bagi Al-Qur'an. Ya. Artinya kita bisa memahami Al-Qur'an secara sempurna dengan petunjuk dari apa? Sunnah. Kata Syekh, fatubayyinu mujmalahu. Sunnah itu akan menjelaskan yang globalnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa tufassilul mujmala. Sunnah akan merinci perkara-perkara yang global dalam Al-Qur'an. Wa tuwaddihul mubham. Sunnah akan menjelaskan yang samar. Wa tuqayyidul mutlaq. Sunnah akan mengikat sesuatu yang mutlak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa tukhassisul 'am. Sunnah juga dapat mengkhususkan sesuatu yang disebutkan secara umum di dalam Al-Qur'an. Nah, kita bisa mengetahui pelaksanaan secara sempurna dari syariat ini antara lain melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapannya, perbuatannya. Nah, seperti misalnya dalam Al-Qur'an ada perintah agar kita menetapkan saksi ketika melakukan transaksi jual beli. Ya. Fa ashhidu idza tabaya'tum. Datangkanlah saksi kalau kalian melakukan transaksi jual beli. Dalam ayat ini terdapat perintah. Perintah untuk kita selalu mengadakan saksi setiap kali melakukan transaksi jual beli. Kalau kita pahami secara tekstual ayat ini, tentu setiap kali kita mau transaksi, transaksi apapun mesti ada saksi. Harus dihadiri oleh saksi. Ya. Tapi ternyata, kalau kembali kepada sunnah Nabi SAW, perintah itu tidak seperti itu maknanya. Perintah itu hanya sekedar anjuran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli seekor kuda dari orang Arab Badui tanpa ada saksi. Tanpa ada saksi. Ini amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya, tidak mengapa kalau kita transaksi jual beli dengan teman beli minyak wangi, masa sekedar beli minyak wangi harus panggil saksi? Woi, sini sini, saksikan. Kan enggak mesti begitu. Ya. Sudah. Selesai. Langsung transaksi dengan si penjual. Selesai. Tidak mesti harus ada saksi. Nah, itu contoh sederhananya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang secara amaliyah itu mesti merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Qala wa tubayyin lana as-salata wa awqataha wa a'dadaha wa tafsilaha madza naqra fiha wa madza naqulu fi ar-ruku' wa madza naqulu fi as-sujud. Kullu hadza min as-sunnah. Jadi sunnah menerangkan kepada kita tentang apa? Salat, waktu-waktunya, jumlah rakaatnya, rinciannya, apa yang mesti kita baca, apa yang mesti kita ucapkan ketika ruku, apa yang mesti kita ucapkan ketika sujud. Semua ini ada di dalam sunnah, tidak ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, berfirman di dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakata. Dirikan salat, tunaikan zakat. Selesai. Ya. Enggak ada rincian-rincian tentang salat. Tidak ada rincian-rincian tentang doa-doa yang dibaca di dalam salat. Allah menyatakan wa aqimus salata wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Wa yukthiru min dzalika. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang seperti ini. Wassunnatu bayyanat dzalika, maka sunnah yang menjelaskannya. Sunnah yang menjelaskannya. Nah, wa fassalathu, dan sunnah yang merincinya. Fahiya dalailun wa bayyinatun wa tawdihatun limujmalatil Qur'an. Maka sunnah adalah petunjuk, penjelas ya, bagi hal-hal yang sifatnya global di dalam Al-Qur'an. Yang sifatnya global itu seperti tadi ayat wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ini global. Tentang bagaimana seluk-beluk salat itu ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa takhsisatun li'umumatihi wa taqidatun limutlaqatihi. Sunnah adalah sesuatu yang mengkhususkan perkara-perkara yang umum yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, wa taqidat limutlaqatihi, dan sunnah juga menjelaskan hal-hal yang terikat terhadap perkara-perkara yang sifatnya mutlak yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Qala fahiya tufassirul Qur'an kama qala hadzal imam wa hiya dalailul Qur'an aidan kama qala rahimahullah. Maka intinya Al-Qur'an adalah as-sunnah adalah sesuatu yang menafsirkan Al-Qur'an seperti yang dinyatakan oleh Imam Ahmad, demikian juga dia menjadi petunjuk bagi Al-Qur'an sebagaimana yang beliau rahimahullahu taala juga katakan. Nah, berikutnya Imam Ahmad rahimahullahu taala tadi mengatakan walaisa fis sunnati qiyas, di dalam sunnah tidak ada apa qiyas ya. Kata Syekh, ya'ni laisa fi dinillah qiyasun, maksudnya di dalam agama Allah itu tidak ada qiyas. Qiyas itu analogi ya, qiyas itu analogi. Kalau bahasa syariatnya, qiyas itu adalah ilhaqu hukmil far'i alal asli. Mengikut sertakan hukum yang cabang kepada yang inti, kepada yang pokok. Itu qiyas. Di dalam agama Allah tidak ada qiyas. Maksudnya qiyasun batil, qiyasun fasid. Qiyas yang batil, qiyas yang fasid, qiyas yang rusak. Qiyas yang rusak, qiyas yang batil adalah qiyas yang bertolak belakang dengan nas. Yang bertolak belakang dengan nas, yang menyelisihi nas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama kali menggulirkan kias yang batil, yang rusak ini adalah iblis. La'natullah. Iblis dulu mengatakan, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Adam, engkau ciptakan dari tanah. Secara logika, api tidak bisa dibandingkan dengan tanah. Nah, ini kias batil, kias fasid. Kias iblis, kias yang fasid, kias yang batil ini diikuti oleh kaum musyrikin. Diikuti oleh kaum musyrikin ketika mereka menentang haramnya riba. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wadharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tinggalkan segala macam bentuk riba. Ditentang oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin menentangnya dengan analogi, dengan kias. Innamal bai'u mithlur riba, kata mereka, sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba. Kalau jual beli dihalalkan, maka riba juga dihalalkan. Karena riba adalah cabang dari jual beli. Kalau ada jual beli, maka pasti ada riba. Maka yang cabang ini harus diikutkan kepada yang intinya, yaitu apa? Jual beli. Dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Nah, maka di dalam agama Allah tidak ada kias. Kias yang fasid, kias yang batil. Kias yang bertentangan dengan nas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pokok sunnah adalah laisa fis sunnati kiasun. Tidak ada dalam sunnah kias yang rusak, kias yang fasid, analogi yang batil, enggak ada. Ya. Idza jaa nahrullah batala nahrul maqal. Ada kalimat yang disebutkan oleh para salaf, apabila datang kalam Allah, maka gugurlah perkataan yang bersumber dari akal. Kalau kalam Allah sudah datang, sudah menjelaskan tentang satu perkara, maka gugurlah perkataan-perkataan, pendapat-pendapat yang bersumber dari akal. Nah, idza jaa an-nass fala qiyas. Kalau sudah ada nas, maka tidak ada qiyas. Qiyas tidak berlaku ketika ada dalil, ketika ada nas. Kalau tetap dipaksakan, maka kiasnya namanya kias ma'al fariq. Kias yang bertolak belakang dengan nas, dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala yu'aradul bi'aqlin wala biqiyas. Maka sunnah itu tidak boleh ditentang dengan kias, tidak boleh juga ditentang dengan akal, wala bi ra'yin wala bi syai'in, tidak boleh ditentang dengan ro'yu, tidak juga boleh ditentang dengan sesuatu apapun. Ma yasa'ana illa taslim, kata Syekh, tidak ada kelonggaran bagi kita kecuali apa? At-taslim, menerima sepenuh hati terhadap apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa begitu? Bukankah sunnah datang dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Benar. Tetapi sunnah adalah wahyu. Allah sudah menjelaskan, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Selama sunnah adalah wahyu, maka kedudukannya sama seperti Al-Qur'an. Sama seperti Al-Qur'an. Kita tidak boleh berbicara tentang Al-Qur'an dengan ro'yu, dengan qiyas, ya, dengan akal. Maka ketika kita berbicara tentang sunnah, tidak boleh sunnah itu kemudian ditentang dengan akal, dengan ro'yu, dengan qiyas, dengan apapun. Ya. La yasa'ana illa taslim. Tidak ada kelonggaran bagi kita kecuali harus apa? At-taslim, menerima sepenuh hati. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya di Quran surat An-Nisa ayat 65. Fala warabbika la yu'minun. Maka demi Rabbmu, Mereka tidaklah dikatakan beriman hatta yuhakkimuka, sampai mereka mau menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, fima syajara bainahum, yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian setelah itu mereka tidak mendapati keberatan dalam hati-hatinya, mimma qawaita, atas apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan hendaknya mereka menampakkan penerimaan yang sempurna. Jelas, ini dalil yang sangat gamblang tentang wajibnya tunduk di hadapan sunnah. Nah, qala fa ba'dhu an-nas yaghlu fil qiyas ila darajatin an yarudda biha an-nusus. Kata Syekh, sebagian orang ada yang begitu ekstrim sikapnya terhadap qiyas, ila darajatin, sampai pada tingkatan menolak nas dengan qiyas. Wa yaqul, dia mengatakan, hadzan nas mukhalifu lil usul. Dalil ini menyelisihi usul. Jadi kalau berbicara tentang qiyas, maka kaitannya dengan ilmu usul fiqh. Ini nas menyelisihi usul. Hadzan nas mukhalifun lil qiyas. Ini nas, ini dalil ini menyelisihi qiyas. Faghalau fil qiyas. Mereka gulu, berlebihan di dalam apa? Qiyas. Dan penting untuk kita ketahui bahwa kitab-kitab usulul fiqh yang dewasa ini berkembang, kebanyakannya tidak selamat dari ilmu filsafat. Kebanyakannya tidak selamat dari ilmu filsafat. Hanya beberapa kitab saja yang dikategorikan sebagai kitab besar induk yang selamat dari ilmu kalam, ilmu filsafat. Dan di antara para ulama yang paling pertama menyusun kitab usul fikih adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menulis sebuah kitab yang diberi judul dengan Ar-Risalah. Itulah kitab yang pertama kali disusun dalam bidang ilmu usul fikih. Dan kitab itu adalah kitab yang bersih dari ilmu kalam, ilmu filsafat. Belakangan, ulama mutaakhirin banyak menulis kitab-kitab usul, ada yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek, ada yang ringkas. Tapi sekali lagi, mayoritasnya tidak selamat dari ilmu kalam, ilmu filsafat. Makanya wajar kalau kemudian Syekh mengatakan ada sebagian orang yang begitu ekstrim sikapnya, sampai berani menolak nas, berani menolak dalil hanya karena gara-gara tidak bersesuaian dengan qiyas. Analogi. Nah. Fal Imam Ahmad yushiru ila raddi ala haula. Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam pernyataannya tadi bahwa tidak ada di dalam sunnah qiyas itu memberi isyarat, ya. Memberi isyarat ila raddi ala haula, membantah mereka-mereka yang ghulu tadi. Wa illa faqad yujad qiyasu aula, karena didapati ada qiyas yang benar, ya, ada qiyas yang sahih. Nah, walakinnahu kama yuqal, akan tetapi qiyas ini hanyalah seperti dikatakan oleh sebagian orang, kal mayitati, kedudukannya seperti mayit. Yulja ilaihi fi halid darurah, seperti mayit, maksudnya seperti bangkai, ya. Seperti bangkai, yulja ilaihi fi halid darurah, yang boleh diambil di saat kondisi darurat. Di saat kondisi darurat. Karena ada kaidah usul fikih juga yang mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi-kondisi darurat itu menghalalkan, membolehkan perkara-perkara yang sebelumnya dilarang. Contoh sederhananya, seseorang ada di hutan, jauh ke sana kemari. Ya. Kondisi dia lapar, butuh makanan, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya bangkai, bangkai binatang di depannya. Maka dibolehkan bagi dia untuk melangsungkan kehidupannya mengkonsumsi bangkai tersebut. Tapi ala kadarnya saja, kalau setelah kenyang, sudah, jangan kemudian terus-terusan, apalagi pada akhirnya jadi hobi. Jangan. Ya. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kondisi darurat memang membolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang. Nah, kias, kalaupun kita mau menggunakan kias, maka dalam kondisi apa? Darurat. Sebagaimana sikap kita terhadap bangkai tadi. Yes. Nah, bal inna Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yadhkur fi kutubin lahu sammahu ma'arijul wusul ila bayanin anna usul ad-din wa furu'ahu qad bayyanaha ar-rasul yaqul bil istiqra ma min ijma'in illa wajadna lahu nassan kadzalika ma qasat ta'ifatun qiyasan illa wa wujida nassun fi ma'na dzalikal qiyas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan dalam kutaibnya, dalam bukan kutub, dalam fi kutaibin lahu, dalam kitab kecil, dalam risalah kecil karya beliau yang diberi judul dengan Ma'arijul Wusul ila bayani anna usuladin wa furu'aha wa furu'ahu qad bayyanaha ar-rasul, yaqul, beliau mengatakan bil istiqra, melalui telaah, maka ma min ijma'in, tidak ada satu ijma' pun, satu keputusan pun, melainkan ada nasnya, ada dalilnya. Sering kita mendengar bahasa ijma', ya. Para ulama ijma', sepakat dalam sebuah permasalahan. Maka kata Syekhul Islam, tidak ada satu kesepakatan pun, melainkan ada apa? Nasnya, ada dalilnya. Kadzalika maqasat ta'ifatun qiyasan, demikian juga tidaklah sekelompok orang menetapkan adanya kias illa wa wujida nassun fi ma'na dzalikal qiyas, melainkan didapati ada nas, melainkan didapati ada ada nas, ya, yang menyepakati makna kias tersebut. Jadi pada dasarnya semua persoalan ada dalilnya, ya, ada nasnya, dari kitab maupun dari sunnah. Setiap kali ada ijma, selalu ada dalilnya. Bahkan ketika para ulama mengatakan kias, itu pun karena ada dalilnya. Jadi kalau ada kias, kemudian didukung oleh dalil, berarti kias yang benar. Kias yang sahih. Dan ketika ada dalil, tidak boleh kemudian kita berdalil dengan kias. Tidak boleh kita berdalil dengan kias. Jadi kalau begitu, ya sudah, kembali saja kepada nas, kepada dalil kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Lakin yatafawutun nasu fi isti'abin nusus aw muqarabati isti'abiha. Wa qalilun هم الذين استوعبوا النصوص مثل الإمام أحمد رحمه الله أو قارب استيعابها فلهذا تجد عند كثير من العلماء قياسات صحيحة. Akan tetapi, kata Syekhul Islam, yatafawatun nas, manusia bertingkat-tingkat, fi isti'abin nusus, dalam meliput nas-nas atau dalil-dalil, dan sedikit sekali dari kalangan mereka yang meliput nas-nas, dalil-dalil, seperti halnya yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Falihada, oleh karena itu, maka engkau dapati pada kebanyakan dari kalangan ulama kiasat-kiasatun sahihatun, ada kias-kias yang sahih, ya. Ada kias-kias yang sahih. Maksudnya, tidak semua ulama telaahnya terhadap dalil itu sempurna. Ya. Ada di kalangan para ulama yang belum menemukan nas, akhirnya menggunakan apa? Kias. Tetapi ketika dicocokkan, ditemukan dalil ternyata sama. Maka kias yang seperti ini adalah kias yang sahih. Lalu kenapa para ulama memakai kias? Karena belum menemukan dalil pada awalnya. Ya. Faham? Nah. Seperti itu. Jadi intinya sekali lagi, kias tidak dijadikan sebagai rujukan utama. Karena bertingkat-tingkat penelaahan para ulama terhadap dalil, ya, maka ada saja sebagian ulama yang berdalil dengan kias. Ya. Itu ketika mereka belum mendapatkan apa? Dalilnya. Yang sudah didapatkan oleh para ulama lah lain. Tapi ketika disinkronkan ternyata cocok. Ya, maka ini kias yang sahih. Kias yang sahih itu tandanya pertama tidak menyelisihi apa? Dalil, ya. Kias yang sahih adalah kias yang tidak menyelisihi dalil. Yang kedua, kias tersebut kias yang dilakukan atau dihadirkan ketika dalam kondisi darurat. Dalam artian tidak diketemukan dalil baik dalam kitab maupun dalam as-sunnah. Ya. Kalau memang tidak ada dalil dari Quran dan sunnah tentang satu permasalahan, maka barulah kias bisa dijadikan sebagai apa? Dalil. Nah, jadi dalam kondisi darurat saja. Ya. Hadahumullah ilal qiyasis sahih. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada mereka kepada kias yang sahih. Nah. Walakin lau tawassa'a fi dirasati sunnah lawajada anna hunaka nassan minasyari. Akan tetapi kalau seandainya tawassa' meluas dalam telaah atau belajar tentang sunnah, maka niscaya di sana akan didapati ada nas-nas, ada dalil-dalil dari syariat. Li'anna ar-rasula bayyanal usula wal furu'a, karena rasul itu sudah menjelaskan segala sesuatu, baik yang sifatnya usul, pokok, maupun yang furu', cabang. Bihaitsu lam yatruk syai'an, tidak ada sesuatu pun yang tidak dijelaskan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-An'am ayat 38, "Ma farratna fil kitabi min syai." Ya. Kemudian juga di surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Kemudian Syekh mengatakan, "Fadinuna kamilun la naqsa fihi." Agama kita itu sudah sempurna. La naqsa fihi. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Ya. Faba'dun nas yajtahidu wa yaqisu wa yakunu qiyasuhu sahihun mulhaqun binas. Ada sebagian orang yang berijtihad kemudian menggunakan kias, ya. Wa yakunu qiyasuhu sahih, dan kiasnya kias yang benar. Mulhaqun binas, mengikuti nas dalil. Jama'a baina illatin ya'timu, yani mu'tabarah, ya. Mengumpulkan segala macam sebab-sebabnya. Lakin fil mas'alati nassun ma balaghahu. Namun dalam masalah tersebut, ya, bisa saja dikarenakan ada nas yang belum sampai kepadanya. Walau balaghahu nas lahtajja bihi wa tarakal qiyas. Kalau seandainya nas itu sampai kepadanya, tentu ya, sebagian orang tadi akan berhujah dengan nas dan meninggalkan apa? Qiyas. Ya, jadi ini sebagai penjelasan ulang kepada kita bahwa kadang sebagian ulama kita ya, berdalil dengan apa? Qiyas. Dan itu ketika nas dari kitab dan sunnah belum sampai kepadanya. Adapun ketika sudah sampai kepadanya, maka semua para ulama kita itu tadi berdalil dengan nas dan meninggalkan apa? Qiyas. Nah, qala ya'ti man ba'dahu mimman darasa as-sunnata min al-jawami' wal masanid wal ma'ajim wa ila akhirih fayajidu Ibnu Taimiyah mathalan fayajidu anna hadha al-ijma kana fihi an-nass ajma'u ijma'an sahihan muwafiqan lin-nusus asy-syar'iyyah. datang orang-orang berikutnya, kemudian generasi sekarang yang mempelajari sunnah dari kitab-kitab jami, kemudian juga musnad-musnad, mu'jam-mu'jam, dan seterusnya. Yajidu Ibnu Taimiyah matalan, kemudian mendapati Ibnu Taimiyah misalnya, yajidu anna hadal ijma' kana fihi nas, menyatakan bahwa ijma' ini adalah ijma' yang di dalamnya ada nas. Ajma'u ijma'an sahihan muwafiqan linususi syar'iyah. Maka mereka membuat ijma', ijma' yang sahih, yang menyepakati nas. Walau wajadu hadha nas lahtajju bihi, dan kalau seandainya mereka mendapati nas duluan, maka tentu mereka akan berhujah dengan nas tersebut. Lakin fama wajadu faja'a man yatatabba ka Ibn Taimiyah wa ghairihi bil istiqra, fawajada anna hunaka ijma'at qamat wa fiha nususun thabitun 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi masalahnya kadang mereka, para ulama terdahulu, belum menemukan nas. Baru kemudian para peneliti yang datang berikutnya seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya melakukan telaah dan mendapati bahwa ijma tadi itu dibangun di atas nas-nas yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi sama persoalannya seperti kias. Ada ulama-ulama terdahulu membuat kesepakatan-kesepakatan, ya, yang pada saat itu mungkin luput, ya, dalil-dalil dari kitab dan sunnah terhadap mereka. Baru kemudian, ya, para ulama yang datang berikutnya melakukan telaah lalu menemukan dalil-dalil dan ternyata cocok dengan ijma' tadi. Maka ini ijma' yang sahih. Ini ijma' yang sahih. Wa hunaka qiyasatun qasaha al-ulama wa hiya qiyasatun sahihatun. Lakin hunaka nususun minan nabiyyi al-karim alaihi salatu wassalam lam tasil ila ilmihim. Ada juga kias-kias yang dilakukan oleh para ulama, kias-kias yang dilakukan oleh para ulama, dan itu kias-kias yang sahih. Mereka melakukan kias karena belum sampai kepada mereka nas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan ketika sampai nas itu dan kemudian dicocokkan, ternyata cocok. Ya. Kesimpulannya, ijma' apa saja yang ada dasarnya dan tidak menyelisihi kitab dan sunnah, maka itu ijma' yang sahih. Demikian juga kias. Kias yang tidak bertolak belakang dengan nas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kias yang sahih. Nah, wa ala kulli halin al-imamu Ahmad kana syadidan fi raddil qiyas. Yang pasti, kata Syekh Rabi, al-imamu Ahmad rahimahullah termasuk orang yang begitu keras pengingkarannya terhadap apa? Qiyas. Qiyas yang batil. Qiyas yang fasid. Wa kana yunkiru kathiran minal umur allati yudda'a fiha al-ijma'. Dan beliau pun sering sekali mengingkari perkara-perkara yang dinyatakan sebagai ijma'. Karena ada para ulama yang dikenal yatasahal fil ijma', yang bermudah-mudah dalam menukil apa? Ijma'. Ya. Nah, kalau sudah ada nas, tidak perlu lagi menyebutkan apa? Ijma'. Wa yunkiru 'ala man yaqul al-mas'alatu ajma'a 'alayha al-qaum. Dan beliau, Imam Ahmad, memberikan pengingkaran kepada orang yang biasa selalu mengatakan al-mas'alatu ajma'a 'alayha al-qaum. Masalah ini sudah ijma'. Masalah ini sudah ijma', padahal belum tentu, ya kan? Beliau mengatakan yaqul wa ma yudrika anna hunaka khilafan. Siapa tahu di sana masih ada ikhtilaf, masih ada perselisihan. Falyaqul, maka sebaiknya seseorang mengatakan la a'lam khilafan fil qadiyyatil fulaniyah. aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam permasalahan ini. Ini bahasa yang lebih sopan, bahasa yang lebih baik dibandingkan dengan selalu mengatakan apa? Ijma. Oh sudah ada ijma, oh sudah ada ijma. Sementara bisa saja masalah ini masih termasuk ke dalam masalah yang diperselisihkan. Bahkan kalau sampai bertolak belakang dengan nas, ini jadi masalah lagi. Ya. Maka sebaiknya seseorang mengatakan la a'lamu khilafan fil qadiyah al-fulaniyah. Saya tidak tahu ada perselisihan. Setahu saya tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Nah, ini yang lebih selamat, ini yang lebih baik. Nah. Wala yaqulu ajma'atil ummah ala hadhihi al-qadiyah. Jangan sekali-kali bermudah-mudah mengatakan umat sudah ijma' dalam masalah ini. Al-ahwat an yaqul la a'lamu khilafan. Yang lebih selamat adalah mengatakan la a'lamu khilafan. Saya tidak tahu ada perselisihan dalam permasalahan ini. Setahu saya ini sudah sepakat. Ya. Nah, li'annahu qad yakunu hunaka khilafan lam yablughu wa lam yattali 'alaihi. Karena bisa jadi ya, seseorang yang mengatakan permasalahan ini sudah ijma, permasalahan ini sudah ijma, itu belum sampai kepadanya ya adanya apa? Perselisihan. Atau karena dia belum menelaah banyak dari pernyataan-pernyataan para ulama. Nah, dan Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau punya kitab yang diberi judul dengan Maratibul Ijma. Maratibul Ijma, tingkatan-tingkatan apa? Ijma. Ya. Di antara para ulama yang cenderung masuk dalam kategori bermudah-mudah menukil ijma adalah Ibnul Mundhir. Ya, Ibnul Mundhir itu di antaranya dikenal. Nah, bermudah-mudah dalam menukil ijma. Nah. Tuhaib ikhwan fiddin rahimakumullah, itu tadi seputar penjelasan tentang laisa fis sunnati kias. Tidak ada kias di dalam sunnah. Nah, dan sedikit penjelasan soal ijma. Berikutnya qala wala tudrabu lahal amsal. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan la tudrabu lahal amsal. Sunnah itu tidak boleh dibuatkan apa permisalan-permisalannya. Ya. Idza ja'aka nassun, kalau datang kepadamu nas, kata Syekh, maka salim, terimalah. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalilnya jelas, Allah menyatakan fala wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka mau menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati ada rasa keberatan dalam diri mereka atas apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima sepenuh hati. Idza saqalaka insanun an-nassa as-sabita as-sahiha awil hasan, la taqul wallahu wallahu ya'ni wa tadrib al-amthal. Kata Syekh, apabila ada seseorang yang menyampaikan kepadamu sebuah nas as-sabit yang benar, as-sahih yang sahih atau yang hasan, maka jangan sekali-kali engkau membuat permisalan untuknya. Hadza qalahu Abu Hurairah kama fi muqaddimat Ibnu Majah, yani qala ala man akala ma massathu an-nar al-wudu. Rawa hadzal hadits fil amri bil wudu mimma massathu an-nar. Pernyataan ini ya, tidak boleh dibuatkan permisalan bagi sunnah. Ini pernyataan yang dulu pernah diucapkan oleh sahabat Abu Hurairah. Sebagaimana dalam muqaddimah Sunan Ibnu Majah saat beliau mengatakan ala man akala ma massathun nar al wudu, bagi siapa saja yang memakan makanan yang dimasak maka hendaknya berwudu. Ini pernyataan sahabat Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan menjelaskan tentang perintah berwudu ketika sudah memakan makanan yang dimasak. Qala lahu ahadus sahabah, kemudian saat itu ada salah seorang sahabat mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah, ara'aital hamim ya'nil ma'a as-sakhin atawaddo minhu, bagaimana pendapatmu tentang air yang panas, air yang dipanaskan, bolehkah aku berwudu dengannya? Air yang dipanaskan, bolehkah aku berwudu dengannya? Kalau tadi makanan, ya, kalau tadi kan makanan, gimana kalau air yang panas, boleh enggak dipakai untuk berwudu? Qala, kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, ya bna akhi, wahai saudaraku, idza balagoka hadithun Rasulillah fala tudrab lahul amsal. Wahai saudaraku, kalau sampai kepadamu sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu buat permisalan-permisalan yang lain. Ini masalah berkaitan dengan perintah berwudu, ya, kepada orang yang makan makanan yang dimasak. Ya. Kamu tadi mengatakan boleh enggak berwudu dengan air yang dipanaskan. Beda masalah. Ya. Jangan buat permisalan. Terimalah hadis itu. Hadhihi qa'idatun barakallahu fikum. Ini sebuah kaidah barakallahu fikum. Adapun soal tadi, ya, perlu kita jelaskan, ya, soal perintah berwudu ketika memakan makanan yang dimasak. Ini sudah dihapus ya hukumnya. Datang riwayat yang belakangan menyebutkan bahwa kana akhiru amri Rasul sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Hal yang paling terakhir diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berwudu ketika selesai memakan makanan yang dimasak. Sengaja oleh Syekh ini dinukil hanya ingin menjelaskan asal usul kalimat la tudrad lahal amsal, bahwa sunnah tidak boleh dibuatkan apa? Permisalan. Ya. Jadi kalau ada sunnah menjelaskan tentang sesuatu, ya sudah ini yang diamalkan. Enggak perlu kemudian mendatangkan hal-hal yang lainnya. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Amalkan saja apa yang datang dari nas. Itu maksudnya. La tudrab lahal amsal. Sunnah tidak boleh dibuatkan untuknya permisalan-permisalan. Kalau berwudu dengan air yang hangat, ya, ini lain masalah. Ya, ini lain masalah. Boleh saja seseorang berwudu dengan air hangat, yang tidak boleh itu kalau berwudu dengan air yang mendidih. Ya. Kalau seorang berwudu dengan air yang mendidih, wah jangan. Kenapa? Karena enggak ada yang bisa ya berwudu dengan air yang mendidih. Nah. Jadi enggak perlu dibikin permisalan, gimana kalau wudu dengan air hangat? Boleh enggak? Kan air hangat juga dipasak, ya. Gitu. Sementara sahabat Abu Hurairah tadi sedang menjelaskan tentang apa? Perintah berwudu bagi siapa yang memakan makanan yang dimasak. Sudah itu yang diamalkan. Ya. Tapi sekali lagi, ya, sekali lagi ini awalul amr. Ini kondisi pertama, ya. Adapun yang belakangan, yang terakhir, hukum ini sudah dihapus. Yang terakhir, apa yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tidak berwudu ketika memakan makanan yang dimasak oleh api, ya, ketika memakan makanan yang dimasak. Nah, perintah berwudu itu kalau makan daging apa? Daging apa? Unta, ya. Nah, kalau makan gorengan, makan ini, enggak berwudu lagi enggak masalah. Sudah jam 8, dilanjut atau selesai dulu? masih kuat atau sudah? Atau sudah capek? Kalau antum capek, kalau anak kurang lebih sama gitu ya. Sudah dulu aja ya, insyaallah. Ada pertanyaan di sini sebelum ditutup, bagaimana hukumnya tidak menghadiri walimah dengan tanpa alasan, hanya saja karena malas bertemu dengan orang-orang yang tidak semanhaj di tempat walimah tersebut? Bagaimanakah sikap yang benar? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kalau memang di tempat itu ada hal-hal yang menghalangi kita untuk mendatanginya, maka kita masih bisa tetap mendatanginya, tapi mungkin di lain hari ya, atau di lain waktu. Misalnya walimah diadakan pagi, ya kita datang siang lah sampai orang-orang itu pergi. Nah, bisa diakali. Nah, kecuali kalau di tempat walimah tersebut ada pelanggaran-pelanggaran syar'i yang nyata dalam bentuk maksiat, maka kita jangan menghadirinya. Nah, soal riwayat-riwayat dulu ada sahabat yang dianggap melakukan demonstrasi, para wanita yang melakukan demonstrasi, riwayatnya nggak benar. Riwayat-riwayat tentang mudhaharat yang dianggap itu sebagai sebuah demonstrasi, ini riwayat-riwayat yang tidak benar. Berapa jarak yang dikatakan safar, dan bolehkah kita sholat sunnah seperti sholat duha dan lainnya saat safar? Nah, jarak safar kembali kepada al-urf ya, kembali kepada kebiasaan. Nah, jika kebiasaan orang menyebut dari satu tempat ke tempat lainnya itu sudah masuk kategori safar, membuat seseorang persiapannya matang, perbekalannya pun demikian, maka itu masuk dalam kategori jarak apa? Safar. Nah, sholat sunnah saat safar tidak mengapa, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak mengerjakannya kecuali rakaatai al-fajr, dua rakaat fajar. Beliau tidak pernah meninggalkannya. Ya. Fis safar wal hadar, saat safar maupun saat apa? Mukim. Nah, bagaimana hukum duduk bersama dengan ahli ahwa, bersama dengan MLM yang mereka masih saudara atau keluarga kita? Nah, sebatas keperluan saja. Ya. Sebatas apa? Keperluan saja. Nah, menunaikan hajat dan selesai. Bolehkah sholat di masjid atau musholla yang bukan wakaf? Nah, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan setiap permukaan bumi ini untukku sebagai tempat sujud dan tempat yang suci. Artinya boleh sholat dimanapun. Ya, boleh sholat dimanapun. Misalnya kita sedang pergi ke suatu tempat, tidak ada masjid. Ya, jauh ke sana kemari misalnya. Ya sudah, sholat di situ. Ya. Nah, yang dilarang itu illal maqbarah wal hammam. Ya, kuburan dan kamar mandi, WC. Nah, salat di musola yang bukan wakaf ya nggak apa-apa. Ya. Nah. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.